Pada suatu hari di Papua, terdengar anak-anak sedang menyanyikan sebuah lagu. Yesus dombe dombe damane, tatena panaye. Yesus dombe dombe itu artinya apa? Artinya Tuhan Yesus sudah mau datang.